berikan aku satu penyesalan yang indah. Bagaimana kau meyakinkan hatiku kau bukan cerita terindah dalam kisah hidupku yang terlukiskan indah oleh sang waktu dan terjaga erat oleh rasa rinduku pada. Lupakan dirimu, cinta kita dan semua.